بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا المكرم الاستاذ يهدي مكانك نقطه يا طلبه الحرمتي بدأ sudah hadir di tengah kita. Para jam sekalian, rahimakumullah. Sebelumnya marilah sama-sama kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan-Nya kepada kita sekalian sehingga izin Allah kita dapat kembali di tempat ini untuk menuntut ilmu. Semoga kiranya kehadiran kita, duduk kita di tempat ini akan menyenangkan ibadah di sisi Allah. Dan semoga kiranya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada sembilan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, bagaimana biasanya di minggu keempat ini kajian kita adalah hadis, yaitu insyaAllah nanti akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Saleh. Dan sebelumnya kami sampaikan hasil tromol pada pertemuan yang lalu di tanggal 16 September terkumpul sebanyak Rp391.100, sedangkan pada hari Jumat kemarin terkumpul sebanyak Rp664.500. Alhamdulillah Rabbil Alamin, diucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya kami mohon maaf kepada para jemaah sekalian. Lalu kemarin saya informasikan bahwa nanti sebab pukul 1 materi pengajian sore, yaitu Riyadhus Shalihin, namun kami ralat bahwa nanti jam 1 akan dilaksanakan acara bedah buku tentang pluralisme yang ada di sini tepat pukul 13 sampai dengan selesai. Selanjutnya pada hari ini insya Allah kita bahas sampai jam 12 karena kita nanti tepat pukul 11 sudah ditunggu di Islamic Center, sehingga insya Allah kajian hadis ini nanti akan kita akhiri sampai dengan jam 11. Kemudian akan kita lanjutkan insya Allah kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan perjalanan lancar, yaitu akan dilanjutkan Riyadhus Shalihin. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca salawat Fatihah. Semoga kiranya kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan menuju dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli bal salihah wa barra bil mustafa al-fatihah. Mubtadi'an min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihi al-masir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وأنت العالي سرائرنا فأصلها، وأنت العالي بحوائجنا فأقلها، وأنت العالي بعيوبنا فاسترها، وأنت العالي بذنوبنا فاغفرها. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. صدق الله وصدق رسوله. انصرمتي para kiai, para asatidz, para hujjaj, para lim ulama, khusus yang mulia, pengurus Masjid Al-A'raf, Yayasan Haji Mas Agung, yang berbapak Bapak Yudi, yang saya hormati, Bapak Ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-A'raf dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Rasul. Mudah-mudahan kesempatan ini kita ditambahkan umumnya dan ditambahkan amal-amalnya, khususnya di dalam Ramadan. Dan sebelumnya, karena menjelang Ramadan, saya atas nama pribadi selama terkena setiap minggu tempat di Masjid Al-A'raf ini. Banyak sekali perjalanan saya di ajang salat. Maka saya mohon berbakti maaf terhadap ini. Namun apabila Bapak Ibu berserang pada saya, agar kita mengakui agar kita melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan kepada Allah, agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekalian yang berbahagia, mari kita lanjut jadi kita dalam kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan keadaan iman seorang itu menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ada yang mendapatkan bagian atau warisan sempurna, ada yang hanya 2/3, ada yang ya sepertiga mungkin kita katakan, dan ada yang sedikit keimanan, karena memang seperti itu keadaannya, iman kita naik dan turun. Maka kita di zaman sekarang ini mengharapkan agar iman kita naik terus. Bagaimana peningkatannya? Di antaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang sering kita dengar hadisnya: jadidu imanakum, qalu kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah, qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Hadis ini menyatakan tentang keimanan ada naik dan turun. Tapi di dalam kitab literatur tasawuf, keimanan itu ada terbagi-bagi, ada yang imannya stabil, itulah imannya para malaikat, tidak naik dan tidak turun. Dan kedua, ada iman yang naik terus, itulah imannya para rasul, para anbiya, dan para aulia. Mereka adalah orang-orang yang imannya meningkat terus. Sekarang kita bukan rasul, bukan nabi, bahkan bukan wali, tapi kita ingin iman kita meningkat. Bagaimana? Maka berdasarkan hadis rasul ini, yaitu hanya satu syaratnya, dengan memperbanyak bacaan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir kita kepada Allah. Karena dengan kalimat itu akan menambahkan keimanan, akan memperbaharui semangat keimanan. Nah, itu hadis yang sangat populer, khususnya menjelang bulan Ramadan yang kita akan isi, kita dulang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah. Selain kita berpuasa Ramadan, kita tinggalkan baca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita melaksanakan salat tarawih. Hadirin sekalian yang berbahagia, hadis pada pagi hari ini masih sama tentang keutamaan iman ada naik dan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala An Abi Umamah bin Sahlin annahu sami'a Abu Sa'idin al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alayhim kumusun minha ma yablughu as-sudiyya wa minha ma duna dhalika wa urida 'alayya Umar bin Khattab 'alayhi qamisun yajruhu qalu fama awalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din. Riwayat dari Abi Umamah bin Sahal bahwasanya beliau mendengar Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, apa kata Abu Sa'id? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tidur, jadi Rasul mimpi. Kata Rasul dalam mimpinya menceritakan mimpi beliau, ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya. Aku divisualisasikan, aku diperlihatkan manusia kepadaku, wa 'alaihim kumusun, dan mereka itu memakai seragam pakaian. Minha mayablughu sudiya, di antara mereka yang ada pakaiannya hanya sampai buah dada saja, laki ataupun perempuan. Lalu kalau Rasul melanjutkan tentang mimpi beliau, wa minha maduna zalika, dan di antara pakaian yang digunakan oleh manusia ada yang kurang dari sampai buah dada, ada yang di pusar, ada yang di lutut. Lalu kata Rasul melanjutkan dari takbir apa mimpi, menyampaikan mimpinya, wa urida alayya Umar bin Khattab, dan divisualisasikan kepadaku Umar bin Khattab. Keadaan Umar wa alaihi qamisun yajruhu, kalau Umar beda pakaiannya sampai dia menarik, saking besar pakaiannya yang digunakan oleh Umar. Ini mimpi yang dilakukan, yang dilaksanakan dan didapati oleh Rasulullah. Lalu sahabat mendapat berita dari Rasulullah tentang mimpi beliau. Sahabat bertanya, "Pama awal tazalika ya Rasulullah, apa yang kau takwil, apa yang kau tafsirkan tentang mimpi itu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasul? Qala ad-din. Yang Rasul maksudkan, maksud dari pakaian itu adalah agama. Artinya, di dalam mimpi Rasul, umat diperlihatkan kepada Rasul ada yang pakaiannya sampai dada, berarti itu orang mempunyai keimanan, kita katakan sekitar 2/3 dari keimanannya. Jadi agamanya, jadi kadar kemampuannya lemah dibanding yang sempurna, tapi dibandingkan dengan yang di butut, yang di lutut, yang di pinggang, sudah lebih baik. Tapi untuk Umar bin Khattab ada prioritas yang diimpikan oleh Rasul, yaitu sampai pakaiannya itu diseret, bahasa kita, saking besarnya pakaian Umar bin Khattab, berarti keimanan, keagamaan Umar bin Khattab luar biasa. Hadis ini mempunyai analisa tentang biografi, tentang manaqib, keutamaan Umar bin Khattab dalam masalah agama. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, Umar itu ya agamanya diperlihatkan kepada Rasulullah bagaikan ya pakaian yang sangat besar yang sampai diseret. Tapi kita yang ada di zaman sekarang tidak disebutkan di sini. Tapi jika nas umum umat Nabi, jadi semua umat, hanya mungkin kita sampai yang mana ini? Mudah-mudahan sampai sedada juga lumayan bagus. Seandainya sepinggang juga bagus, selutut juga masih bagus, kita tidak tahu, itu memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah bersungguh-sungguh untuk ya meningkatkan keimanan, khususnya menjelang Ramadan yang penuh berkah ini. Maka dengan keterangan hadis ini, sebagaimana kita tahu bahwa mimpi Rasul adalah benar, wahyu. Jadi mimpi Rasul itu benar. Bahkan di antara wahyu pertama, Rasul itu mendapat mimpi awalnya. Banyak sekali kejadian yang memang dari Rasul dari mimpi. Begitu juga kita apabila mimpi bertemu Rasul juga diriwayatkan benar, karena setan tidak bisa menyerupai Rasul. Hanya model kita jarang sekali mimpi berjumpa dengan Rasul. Itu masalahnya. Jangankan Rasul, kiai negara kita saja kita jarang jumpa dalam mimpi. Masalahnya di dalam kitab-kitab ruh diterangkan bahwa ruh itu berkumpul sama ruh yang sejenis. Kalau ruh kita sudah suci, insya Allah mimpinya bertemu sering dengan orang-orang suci. Kalau ruh kitanya masih kotor, makanya mimpinya bertemu dengan orang-orang yang kotor juga. Bahkan seringan mimpinya ketemu hewan. Hewannya, kalau hewan yang jinak seperti kambing itu bagus. Tapi kalau hewan yang galak seperti harimau, itu sifatnya berarti memang buruk. Masalah mimpi, walaupun sepertinya, itu kan takbir mimpi, sepertinya pak, mengada-ngada, tidak. Itu ada kitab rujukannya, di antaranya namanya ada kitab yang langsung ditulis oleh seorang tabi'in, yaitu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin seorang tabi'in yang sangat terkenal, beliau seorang fuqaha yang sangat tenar, ada bukunya dimuat di samping kitab Ta'thirul Anam, Fi Ta'biril Manam. Kitab Ta'thir al-Anam juga kitab takbir mimpi, lalu di sampingnya ada kitab Ibnu Sirin yang hidupnya generasi tabi'in, murid dari para sahabat. Tapi beliau memang diberikan keistimewaan ilmu tentang takbir mimpi. Maka untuk kita yang ada sekarang, mimpi-mimpi seperti itu juga ada benarnya. Hanya mimpi yang bagaimana? Diterangkan oleh para ulama, mimpinya tidurnya itu dalam keadaan suci. Makanya kita disunahkan kalau mau tidur punya wudu. Ini mah boro-boro punya wudu. Gak sempet kalau tidur itu punya wudu. Makanya diusahakan sebelum tidur kita wudu dulu. Bahkan saya dibimbingkan oleh guru saya, sebelum ya kita melaksanakan ya tidur itu, karena sebenarnya tidur tidak wajib, karena memang sudah kebiasaan kita, kita melaksanakan sholat dulu ya, lalu kita zikir, dan kita terus zikir sampai kita kepulesan. Diterangkan dalam kitab-kitab tasawuf tentang keutamaan zikir, diantaranya dalam kitab Tanbihul Mubtarin, di sana ada keterangan bahwa orang yang tidur lalu sebelum tidur dia zikir, dalam zikir itu sampai ketiduran, maka dicatat selama dia tidur itu zikir sampai dia bangun. Itulah keistimewaan zikir, beda dengan ilmu. Kalau ilmu kita tidur habis, kita sakit juga boro-boro ngurusin ilmu lah, apalagi setruk habis langsung. Orang yang setruk, jangankan ilmu baca Quran saja bisa hilang. Makanya perlunya peningkatan zikir begitu. Kalau zikir mah beda, posisi manapun masih bisa dilakukan. Karena ibadah yang tidak bisa ya putus adalah yang satu ini, zikir. Yaitu zikir yang diingat di dalam hati. Makanya itulah untuk peningkatan keimanan dan posisi mimpi Rasul, dan ada kitab takbir mimpi. Jadi ini suatu hal yang memang bahasa kita suatu ilmu. Kita sangat mengetahui dalam Quran itulah Nabi yang terdahulu yang paling hebat mentakbir mimpinya adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Sebagaimana dalam surat Yusuf sendiri. Lalu kita lanjut bab berikutnya adalah tentang al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Lalu malu ini malu yang bagaimana? Yang dimaksud adalah malu syar'i, ada malu tabii. Yang dimaksudkan yang malu syar'i ini artinya melakukan maksiat itu malu. Itu bagian dari iman. Tapi kalau malu tabii seperti kita mau ibadah malu, mau pergi ngaji malu, takut dikatain gini orang mesti ngaji aja. Mau sholat sunat malu, mau zikir malu, itu malu tabii. Tidak boleh malu yang begitu, itu bukan dari bagian daripada iman. Itu namanya malu tabii. Tabii itu bahasa kita watak, kebiasaan. Atau kita padahal bisa baca Quran, tapi disuruh baca Quran dalam acara enggak mau. Itu namanya malu tabii. Disuruh jadi guru, padahal kita mampu mengajarkan, tapi kita tidak mau. Itu malu seperti itu sebenarnya tidak boleh. Itu bukan yang dimaksud daripada al-hayau minal iman, bukan. Karena diterangkan dalam kitab Minah Husania, malu itu ada dua, jadi ada malu syar'i, ada malu tabii. Yang tidak boleh bahasa kita, yang malu syar'i ini maksudnya malu dalam menjalankan maksiat. Itulah yang dikatakan bagian daripada iman. Zaman kita sekarang khususnya banyak orang yang sudah bahasanya kurang punya malu. Coba zaman dulu biar di Jakarta yang namanya orang jalan merinding biar di Jakarta. Biasanya yang generasi dari tahun 70-an ya mulai dewasa yang namanya di Jakarta Betawi bagian pinggir barat saya namanya jalan merinding aja dulu orang malu. Zaman sekarang sudah tidak malu-malu, kadang-kadang di depan gurunya masih diteng-teng aja ceweknya. Kenapa rasa malu itu tidak? Begitu juga maksiat yang dilakukan oleh umat kita. Sudah tidak ada banyak rasa malu. Makanya inilah rasa malu yang menurut syar'i yang perlu kita perhatikan. Hadis ini diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'izu akahu bil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Rasulullah SAW berlalu berjumpa dengan seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sedang menasihati saudaranya dalam masalah malu. Karena riwayatnya saudaranya itu sangat pemalu. Kata saudaranya bilang, kamu jangan terlalu malu, nanti hakmu hilang, jatahmu hilang. Ya. Lalu Rasulullah SAW mendengar nasihat saudaranya bahwa orang yang malu itu lagi dinasihatin biar jangan malu-malu, biar berani, tapi beraninya berani dosa. Sampai Rasulullah SAW mengungkapkan kepada orang yang sedang menasihati saudaranya itu, dahu, biarkan saudaramu mempunyai rasa malu. Karena rasa malu itu sungguh bagian daripada iman. Nah ini yang dimaksud malu menurut syar'i. Kita kan hak kita sepertinya diambil, tapi kalau memang itu ya membawa bahasa kita ya kepada keributan, kita mendingan gagalah biarin saja. Kita ya tidak mau ribut lebih baik. Apalagi hak-hak seperti ini dalam masalah warisan, dalam masalah jatah segala macam. Maka kadang-kadang hak kita sendiri kita tidak ambil dan tidak apa-apa, apalagi sampai maksiat kepada Allah, sampai ribut-ribut. Dalam masalah menasihati di sini pada saudaranya, riwayatnya bahwa seperti yang dikemukakan tadi, yang sangat pemalu itu adalah memang saudaranya itu sangat pemalu, jadi dinasihati biar jangan terlalu malu, biar berani, tapi berani dalam berbuat dosa. Berani mengambil kesimpulan yang tegas. Ada yang bilang riwayatnya yang dinasihati itu kurang malu. Sebaliknya yang pemalu itu adalah yang menasihati. Ya. Jadi teruskan bahasa kita, nasihati enggak apa-apa. Jadi ada dua penafsiran dari hadis ini, yang pemalu itu yang pertama tadi adalah saudaranya yang dinasihati. Kalau pendapat yang kedua, yang menasihati yang pemalu, kalau saudaranya itu tidak punya malu, sehingga dinasihati agar dia punya ada rasa malu. Coba kalau kita berbuat maksiat di depan orang tua kita kan kita malu, tapi kalau di belakang tidak malu, depan istri malu, tapi kalau di belakang tahu-tahu ada pil katanya, ada pil, ada wil, segala macam istilah itu, apa, wanita idaman lain, ada pil, ada pria idaman lain, bahasa-bahasa seperti itu, semua karena ada sesuatu, ya bahasa kita kurang malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita boleh matna wa sulasa wa ruba, tapi kalau memang aturan mainnya ya tidak mesti ya, ya terus-terusan ya, tapi ambillah yang halal sebaik-baiknya dan jalan yang terbaik. Ini semua juga kita ada peningkatan, apalagi di masyarakat kita dari Jakarta yang memang serba ya hidrogen begini luar biasa berbaurnya, maka kita bisa membatasi mana perintah agama, mana bukan, dan kita bisa melakukan dengan baik atas nama dasar rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasul, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu, kamu mengakibatkan berbuat seenak kamu, semau kamu. Maka oleh karena itu, bila kita malu, insyaallah ada jadi rem sehingga kita tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya korupsi, ambil kembalian juga malu. Karena ambil kembalian itu adalah awal-awal untuk kita berani berbuat dosa yang lebih besar. Ini semua karena pembinaan rasa malu kepada Allah SWT. Makanya Imam Bukhari khusus bab malu itu adalah bagian dari iman. Bab berikutnya adalah masalah taubat. Khususnya kita menjelang Ramadan, kita tingkatkan taubat. Sebagaimana tadi hadis yang pertama tentang peningkatan keimanan. Berarti dengan kita banyak berzikir kepada Allah, berarti kita berpeluang sekali untuk melaksanakan taubat kepada Allah. Maka taubat itu menurut analisa ulama, yang bagus memang mengucapkan astagfirullah. Tapi sebagian ulama mengungkapkan bukan, yaitu zikir. Tadi la ilaha illallah. Kenapa analisanya kalau astagfirullah belum dikatakan taubat itu baru minta ampun kepada Allah, tapi dosanya jalan terus. Makanya belum diampuni oleh Allah. Beda dengan kalau kalimat la ilaha illallah kita zikir, itu langsung dengan kita kalimat zikir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Orang yang non Islam masuk Islam, begitu dia masuk Islam langsung dosanya yang kufur sekalipun diampuni oleh Allah. Maka kita yang sudah Islam sejak ya mungkin di dalam kandungan ibu, sejak kita janin, tapi ya kenapa kita tidak yakin dengan ucapan kalimat itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bagus sekali dua-duanya dijamak, ini dikumpulkan, istighfar juga, baca la ilaha illallah juga yang banyak. Itu yang paling komplit. Jadi dua-duanya. Nah, itulah yang terbaik. Bapa intabu aqamus salata wa atuz zakata faqallu sabilahum. Ini surat At-Taubah ayat 5. Jikalau mereka bertobat dan mereka sudah melakukan sholat dan menunaikan zakat, biarkanlah jalan mereka. Yang dimaksud dan hadis ini riwayat dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dhalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Di sini umum, berarti manusia. Tapi ditafsirkan dalam syarahan hadis yang dimaksud adalah musyrikin, khususnya di tanah Arab, karena tanah Arab mayoritas musyrikin, khususnya di Mekah, karena penyembah berhala. Tapi penafsiran lain tidak hanya musyrikin saja, berarti orang Yahudi, Nasrani juga termasuk Nas. Mereka juga perlu dikasih tahu dakwah ini, bahwa setelah turunnya Nabi Muhammad dan diangkat menjadi Rasul dan turunkannya Al-Quran, bahwa yang diperintahkan kepada manusia semua tidak lain adalah agar menyatu tauhidnya, yaitu adalah yashadu, sehingga mereka meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah tujuannya Al-Quran diturunkan, inilah tujuannya Rasul diturunkan, inilah tugas malaikat menyampaikan ya kitab Allah kepada para Rasul, agar umat ini bersyahadat, meyakini bahwa Tuhan hanya Allah dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalam artian bab kita yang dimaksud oleh Imam Bukhari apabila mereka taubat, maksudnya bila sudah masuk Islam berarti taubat. Itu bagi orang yang belum masuk Islam lalu masuk Islam. Kalau kita yang sudah Islam keturunan juga sama. Bila kita melakukan tadi istighfar dan kita zikir kepada Allah juga adalah prosesasi taubat kepada Allah. Itu proses taubat. Rukun agama, khususnya dari rukun Islam yang lima, maka awalnya pondasinya inilah syahadat. Baiknya seorang Islamnya itu tergantung rukun yang pertamanya. Bila yang pertamanya, rukun yang pertama syahadat ini baik, maka rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi baik pula. Tapi bahasanya dalam hadis Rasul yang diungkapkan mabrur itu hanya rukun yang kelima. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Analisanya sebenarnya sulit mabrur untuk rukun yang kelima kalau rukun yang pertama itu belum mabrur. Apa yang dimaksud syahadat? Syahadat. Bagaimana syahadat kita mabrur? Juga mabrur artinya makbulah diterima oleh Allah. Maka ibadah itu dilaksanakan apabila dilakukan dengan syarat dan rukun yang sempurna dan ada kehusuan yang ketiga plus khusyuk, tembus rasa dekat kepada Allah, baru mencapai makbulah. Makanya ibadah kita harus banyak. Kalau sholat tidak dibilang banyak, puasa juga Allah tidak perintahkan banyak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung hanya perintah Allah. Orang yang beriman telah diwajibkan puasa, tapi tidak diungkapkan Allah dengan puasa yang banyak. Sholat juga tidak dengan sholat yang banyak. Ya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Hanya bahasa kitaban mauquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Tapi tidak dikatakan sholat kamu dengan sholat yang banyak. Pergi haji juga tidak diungkapkan dengan pergi haji yang banyak. Tapi di dalam masalah zikir, zikir identiknya adalah syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab di antaranya 42, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Analisanya, kenapa kalau zikir banyak? Karena ini syahadat. Berarti harus diperkuat. Harus ada pengulangan, harus ada tajdidul iman. Maka ini dalam hadis yang disampaikan pemula tadi, jadidul iman atau tajdidul iman. Mungkin bahasa sekarang anak-anak sebutnya itu tajdid, bahasa seorang mujadid. Ya kita mentajdidkan iman kita sendiri. Maka dengan demikian baru kita ada proses melakukan zikir yang banyak, berarti dalam arti penguatan syahadat yang kuat. Ini suatu perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala agar syahadat kita kuat. Kalau syahadatnya sudah kuat, karena semakin hari semakin ditingkatkan zikirnya, maka dia semakin kuat, semakin kuat. Itulah yang diharapkan, makanya harus banyak. Inilah kalimat proses taubat dan yang dimaksud yaitu mengucap dua kalimat syahadat bagi orang yang non muslim, tapi bagi orang yang Islam yaitu mengucapkan kalimat zikir. Ini surat Taubat ayat 5. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata, setelah syahadat dan melakukan sholat dan menunaikan zakat. Maksudnya kalau sholat kita mau mabrurah berarti syahadatnya dulu mabrurah. Begitu juga zakatnya mabrurah berarti syahadatnya juga mabrurah karena pondasinya. Termasuk puasa. Tapi di sini tidak menerangkan tentang puasa. Puasa yang mabrur berarti ada kaitannya dengan syahadat yang mabrur. Syahadat yang mabrur tadi kembali memperbanyak kalimat zikir. Sholat juga sama. zakat juga sama, puasa khususnya. Maka kalau sudah yang empat ini kita lakukan yang baik, baru haji kita pergi haji, dikatakan hajinya baru bisa mabrur. Walaupun memang punya syarat-syarat tertentu untuk haji, ada syarat, ada rukun. Tapi semua itu intinya memang kembali kepada kemabrurannya, kembali kepada zikir, walaupun itu haji. Di dalam tentang haji, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra." Apabila kamu selesai menunaikan haji, maka berzikirlah kamu kepada Allah lebih daripada kamu menyebut-nyebut orang tua kamu, membanggakan orang-orang tua kamu dahulu. Itu mempunyai arti haji yang mabrur, berarti haji yang memang diisi dengan zikir, dan setelah haji juga orang yang rajin zikir. Kenapa disebut seperti itu oleh Allah? Orang Arab jangan terlalu banyak menyebut orang-orang tua, termasuk leluhur-leluhur mereka. Kenapa orang Arab kalau habis melaksanakan haji di Masjidil Haram pada ngerumpi, yang besar orang tuanya diceritakan, riwayat kebesaran orang tuanya kaya raya diceritakan, yang jagoan diceritakan, yang ahli sastra diceritakan, sehingga Allah SWT pesan, ya, yeah. Faizah kata itu manasik hukum bazgerullah, bila selesai manasik zikir, jangan ceritain tentang bangga-bangga keluhur-leluhur. Jadi zikir kepada Allah harus tekanan lebih berat, lebih besar, lebih hebat. Itulah tingkatnya masih asad da zikra. Jadi ujung-ujungnya semua ibadah intinya adalah memang untuk zikir kepada Allah. Dalam salah satu hadis Rasul, syarah Jamil Shaghir namanya Faizul Qadir, di sana ada hadis dimuat, innama ju'ila tawafu fil Ka'bah wa sa'yu bainas Safa wal Marwati wa ramyu bainal jimari li iqamati dzikrillah. Disyariatkannya tawaf di Mekah di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah, melontar di Jumrah, itu semua semata-mata untuk menegakkan zikir kepada Allah. Apalagi sholat, dalam surat Thaha jelas aqimish sholata lidzikri, tegakkan sholat maksudnya zikir. Makanya inilah yang dimaksud surat Al-Ahzab ayat 42, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang beriman, berzikirlah kamu kepada dan zikir yang banyak, kembali untuk memabrurkan semua ibadah kita, karena hati kita selalu bersama Allah. Itulah yang dibilang khusu, itulah yang dimaksud khusu. Sebagian firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 17, alam yakni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai berita kepada yang beriman, yang namanya khusu adalah hati itu selalu zikir kepada Allah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, inilah yang dimaksud zikir yang banyak ini, berarti bukan hanya yang di lisan. Kalau yang di lisan itu terbatas, tapi yang diingat di dalam hati, inilah yang tidak terbatas. Ini bisa dipelajari kepada ahlinya, ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau belajar ini, sebenarnya ini bagian daripada rukun, ya, Islam. Maksudnya rukun agama Islam yang ketiga. Kenapa? Rukun agama kita ada tiga, Islam, iman, dan ihsan. Islam berarti diperdalam dalam ilmu fikih, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, iman, yaitu dalam tauhid, dalam usuluddin, bagaimana kita berakidah kepada Allah yang benar, dari sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz. Anak-anak sekarang kalau ditanya sifat Allah yang jaiz itu apa, jangankan anak MI, anak SD, anak aliyah saja SMU ditanya pada nggak tahu. Padahal itu wajib mempelajari tentang sifat Allah, karena itu ilmu tauhid yang perlu ain. Apa itu apa sifat yang jaiz bagi Allah? Padahal kitab tauhidnya dipelajari, nggak nyambung. Ini berarti kita ada gejala yang saya pernah ungkapkan, umat kita mempelajari ilmu yang perlu kipayah didahului ketimbang ilmu yang perlu ain. Kalau kita perhatikan ini, kita ibaratnya seperti orang yang sholat perdu ain yang meninggal tidak, tapi sholat perdu kipayah, sholat sunat rajin. Sholat sunat rajin seperti Idul Fitri, Idul Adha rajin, tapi sholat lima waktu Nah, salat mayit itu ada mayit salat, tapi salat lima waktu enggak. Itu ibadah salat. Menuntut ilmu berarti analisanya seperti sama umat Islam di Indonesia. Yang berdoain inilah fikih, yang kedua tauhid, dan ketiga adalah ihsan diperdalam oleh ilmu tasawuf. Tasawuf artinya pembersihan hati, identik zikir. Kalau kita baca kitab tasawuf setebal apapun, maaf, Ihya Ulumuddin terjemahnya berapa jilid, kehdur kita baca. Itu namanya baru ilmu tasawuf. Beda ilmu tasawuf dengan tasawuf. Kalau tasawuf itu artinya pembersihan hati. Pembersihan hati adalah zikir. Kalau ilmu tasawuf kita baca saja itu baru teori. Biar kita baca kitab tasawuf berpuluh-puluh mungkin, tapi kita tidak pembersihan hati, tidak zikir. Itu sama seperti ibu punya resep kue, ada 3 buku besar, tapi hanya baca melulu tuh resep kuenya, tapi tidak sempat bikin kue. Itu karena teori. Kita terlalu banyak itu. Maaf saya bilang begitu karena saya merasakan dulu seperti itu. Tapi sekarang saya berusaha agar benar yang namanya pembersihan hati adalah zikir. Zikir yang bagaimana? Inilah yang tentunya zikir yang ada gurunya, yang dimetodekan. Ya, kenapa? Kalau tidak ada metodenya, hasilnya tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, nah inilah berkisar tentang Islam kita, khususnya rukun agama. Karena di sini diawali dengan syahadat, maka untuk haji yang mabrur, jelas ciri-cirinya memang kita sudah sering dengar, khususnya dalam acara-acara ya walimatus safar. Yaitu yang paling menonjol katanya, begitu pulang haji lebih baik dari sebelum haji. Itu kan bagi yang pergi haji saja, Pak Ustaz. Sekarang kita nih gak mampu pergi haji, sekarang mahal. Jual kebun-kebunnya gak ada. Jual kontrakan, kontrakan sudah habis, kita juga kontrak, mohon maaf. Ada makna yang lain tentang haji, berdasarkan hadis, diantaranya tentang zikir dari subuh sampai isyrok itu dapat pahala haji. Itu tidak dapati dalam beberapa literatur, ya. Khususnya dalam makna zikir dan makna ya hadis yang diantaranya bunyinya man karena apa man yusalli man salat salat as-subhi fi jama'atin summa yaqudu yadhkurullaha hatta tusriqa samsu wa yusalli rak'ataini karena lahu ajru hajatin wa umratin tamatin. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, tapi syaratnya sholat subuh berjamaah, baik di masjid, di musala atau di rumah berjamaah. Lalu setelah sholat subuh zikir sampai dengan waktu isyrok. Waktu isyrok itu kurang lebih lamanya sama dengan lama waktu maghrib. Yaitu sekitar kalau waktu maghrib dari maghrib sampai isya, kalau waktu isyrok dari waktu subuh ke waktu terbit matahari itu sekitar 1 jam 15 menit. Itulah waktu sholat isyrok. Ya, kenapa saya analisa rata-rata waktu sholat isyrok antara dari waktu subuh sampai dengan waktu ya sholat isyrok atau isyrok disebutnya itu syuruq, dalam jadwal itu disebutnya syuruq. Jadi ada sholat isyrok. Apa kata Rasul? Setelah waktu isyrok masuk, dia sholat isyrok 2 rakaat, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala atau baginya pahala haji dan umroh sempurna. Itu nggak pakai biaya. Itu namanya haji jadi. Bukan haji, tapi amalianya seperti orang pergi haji. Insya Allah pahalanya. Tapi orang yang pergi haji itu namanya jadi haji, karena mampu pergi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu tugas pergi haji, kewajiban kita bagi orang yang mampu. Itu namanya jadi haji. Kalau mampu, jika mampu pergi. Kalau orang Betawi dulu masih ada tanahnya, jika laku pergi. Sekarang mau jual apa? Teman kong kita. Engkong kita lah. Dan saya orang Betawi bilangnya begitu. Itu dulu kebun kong gua tuh. Dulu. Sekarang udah pas-pasan, udah makmur, tinggal rumah mesumur. Berarti kita nabung sungguh-sungguh. Makanya kita harus kaya umat Islam. Karena apa? Kalau tidak kaya ya, pergi haji sekarang 27 juta ya. Dari mana? Memang kita makan udah pas-pasan, apalagi sekarang serbanya naik. Aduh, bikin mumet aja nih ibu-ibu rumah tangga, bapak juga puyeng. Di tanggal 1 katanya mau naik, naiknya luar biasa lagi. Bagaimana ini menghadapi seperti ini kita? Ya kalau kita demo negara kacau, kita diem aja kayaknya bikin susah. Sebenarnya kita kembali kepada yang punya, kepada Allah. Makanya kembali banyak zikir. Kenapa? Kita yakininya yang penting biar mahal ada uang buat belinya saja itu. Yang penting biar mahal dikasih uang buat apa-apa. Bagi sekarang ibu wajib lebarannya belum punya. Besok kalau sudah naik pasti semuanya naik harga. Otomatis. Ya apa-apa asal waktu yang kita dikasih uangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipikir terus memang wah, rapi-rapi memang dunia seperti ini. Makanya khatib itu baca doa Allah ba'anal gola. Itu gola artinya harga mahal. Jadi doa kita para khatib sedunia, khususnya di Indonesia, se-Indonesia berdasarkan doa ini kita belum makbul. Maaf saya bilang begitu, karena doanya Allahumma ba'anal gola'a. Gola itu artinya goli. Mahal, harga-harga mahal. Kita minta ditolak oleh Allah biar harga ini jangan mahal. Tentunya meroket. Berarti doa kita enggak makbul. Kenapa doa kita enggak makbul? Kembali lagi karena kita waktu doa tidak husu. Kembali lagi husu. Husu itu apa? Sama-sama tuh berarti tadi. Ingat hati waktu zikir, waktu doa kepada Allah. Pasti sering menyampaikan itu, ya. Orang yang berdoa kepada Allah kalau hatinya lalai tidak diterima. Tidak diterima sama seperti sholat, sama seperti haji. Makanya maksud intinya zikir lagi, zikir lagi. Lagi susah zikir murusan. Ya memang mau apa lagi, memang itu. Makanya itulah pantas Allah firmankan, ya, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Kenapa? Karena Allah berikan perhatian wa yahdi ilaihi man anab. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Makanya kalimatnya diawali wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberi hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah. Makanya sifat orang yang kembali kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 15 untuk kita ikuti. Dalam surat Luqman ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Lalu tipenya bagaimana? Modelnya bagaimana? Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 makanya diterangkan tentang orang yang kembali kepada Allah, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman juga, hanya orang yang berimannya yang hatinya tentram, hatinya itu mantap dengan zikir. Itu sifat yang disuruh kita untuk diikuti oleh Allah berdasarkan surat Luqman ayat 15. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-nya itu wa yahdi ilaihi man anab. Maka allazina itu isi mausul, sifat daripada man anab. Orang yang kembali kepada Allah dia dalam beriman tapi sudah tenang hati dengan zikir. Makanya kalau kita ingin berzikir dengan orang yang sama seperti kita, maaf kalau yang bukan ahli, pengertian ahli itu bagaimana kan bisa mengucapkan bukan. Di dalam ilmu tasawuf ada istilah harus belajar dari seorang mursyid. Itulah orang mursyid yang disebut man anab. Mursyid itu apa sih pak? Kalau bahasa Arab mursyid itu pembimbing. Itu secara umum. Guru DSD berarti ustaz biasa atau mursyid juga. Itu secara bahasa. Tetapi dalam istilah tasawuf yang namanya mursyid itu seorang guru menjadi guru sudah dilantik, sudah ditetapkan ya oleh guru sebelumnya sebagai pelanjut. Kalau dalam istilah mungkin khalifah, jadi sudah ditunjuk, dipesan, diwasiatkan oleh khalifah sebelumnya. Karena kita di Islam belum ada khalifah. Sebenarnya dalam tasawuf makna itu ada. Itulah seorang mursyid mempunyai kedudukan sebenarnya kebesarannya bahasa kita ya, karena mempunyai keilmuan yang sudah dipercayakan oleh gurunya untuk melanjutkan di dalam ya pembinaan, khususnya pendekatan diri kepada Allah, maka itulah orang yang harus ditaati dan dimintakan ilmu darinya. Itu yang Allah firmankan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Kalau kita ditafsirkan ahli zikir ahli ilmu, kalau ahli ilmu itu umum semua ilmu, tapi kalau diartikan ahli zikir itu hanya kepada mursyid saja. Nah inilah pemahaman seperti ini, orang kita tidak mau mencari apa itu mursyid. Maaf ya, saya memang berusaha terus dari beberapa tahun yang lalu untuk mencapai ya apa yang dimaksud mursyid tersebut. Karena diantaranya saya dapati di kitab-kitab salaf, di kitab Khazinatul Asrar, itu di akhir kitab Khazinatul Asrar, di sana diterangkan tentang ciri-ciri tipe-tipe tentang seorang guru mursyid. Jadi di akhir kitab Khazinatul Asrar, Imam Suhrawi menulis tentang tipe atau sifat orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau berdasarkan Al-Quran, inilah surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Berdasarkan hadis diantaranya diriwayatkan oleh imam yang sangat populer kitabnya, yaitu Hilyatul Aulia Abu Naim. Maka kata Abu Naim itu di sana meriwayatkan hadis waktu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man aulia Allah, siapakah orang yang dekat kepada Allah? Maka Rasulullah menjawab, alladzina idza ru'u dzikrullah, yaitu orang apabila orang tersebut dilihat, maka orang yang lihat langsung ketularan zikir kepada Allah. Ada enggak kita di Jakarta yang model begitu? Ngelihat aja nularin zikir kepada Allah. Susah lah. Makanya inilah yang saya ungkapkan bahasanya, itu adalah hanya ada pada seorang mursyid. Begitu juga dalam kitab literatur tasawuf, seperti ciri-ciri mursyid dalam kitab Tanwir Qulub, dalam kitab Al-Anwarul Kunsiyah, di sana diterangkan tentang tipe-tipe sifat-sifat kemursyidan. Makanya termasuk saya punya mursyid pengersa yang terkenalnya Mbak Anum Suryalaya, beliau seorang Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin nama aslinya, itu seorang ya dosen dari Harvard datang ya ke Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau hanya seorang penggali ilmu tasawuf padahal non muslim, karena ilmunya sudah belajar tapi tahu. Inilah yang berdasarkan kriteria ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada salah seorang dosen dari IAIN namanya Ibu Hajah Sri Mulyati ya, beliau itu kuliah mengambil S2 di sana, dokternya. Maka untuk ya mengambil tesisnya tentang Toriko, maka kata dosen yang pernah datang ke Tasik bilang, kamu orang Indonesia datang saja ke Suralaya. Tapi Ibu Sri Mulyati itu belum tahu, padahal dia orang Indonesia, tinggalnya di Kampung Janis. Akhirnya dosen itu pernah datang kepada Ustaz Suralaya, mengasih buku yang diedit oleh Profesor Dr. Haruna Sution. Punya buku otentik tentang Pesantren Suralaya yang mengembangkan tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, tentang zikir. Akhirnya diberikan. Maka Ibu Sri Mulyati datang kemari baru tahu dan baru kenal. Akhirnya beliau ya diskusi dan belajar zikir untuk mengambil tesisnya, dan akhirnya tesisnya selesai setelah ya 2 tahun, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya, namanya Dr. Hajah Sri Mulyati. Maka beliau ya memang seorang dosen di IAIN, dan itu ya alasannya, artinya sebabnya adalah seorang yang non muslim ada jauh di sana mengakui tentang keilmuan dan sifat-sifat seorang mursyid karena sudah mempelajari dari buku-buku tasawuf. Nah, itu perlu juga artinya kita mengetahui hal seperti itu. Kenapa? Karena orang kita menganggapnya zikir itu sepertinya tamu dalam Islam, padahal zikir itu adalah saya katakan rumah tangganya, istilahnya. Mungkin kalau istilah rumah tangga, ya tuan rumahnya. Karena inti semua ibadah adalah untuk zikir kepada Allah. Tapi seolah-olah sudah jadi tamu di dalam rumah tangganya sendiri. Nah, inilah kenapa saya bahas analisa yang seperti ini, karena masalah rukun Islam kita dari syahadat, sholat, zakat, berbuka puasa dan haji. Karena bagaimana untuk memabrurkannya, kembali analisanya. Kalau rukun Islam yang pertama sudah mabrur, maka rukun Islam yang berikutnya itu akan mabrur. Nah, inilah apa yang dapat saya aturkan. Mohon maaf, tadi sudah disampaikan oleh pembaca kita. Karena saya mohon maaf, untuk hari ini saya punya acara bareng. Karena senior saya dengan jajan biasanya datang ke Islamic Center, tapi beliau sudah pesan sama saya, beliau tidak bisa hadir. Jadi saya ya mohon pamit, minta izin untuk berangkat ke Islamic Center Jakarta, di Jakarta Utara, karena ada acara yang sama. Ya, di sana saya ditunggu sampai zuhur. Berarti ya saya jalan kurang lebih setengah jam, berarti sejam, setengah jam saya lagi di sana acara. Mohon maaf, ini saja yang dapat saya aturkan. Mungkin soal jawab tidak bisa saya lanjut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi menjelang Ramadan, saya mohon maaf selama ya mungkin dari Januari sampai sekarang orang yang paling banyak bicara. Kata Sayyidina Umar, orang yang paling banyak bicara banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya berarti yang paling dekat ya dengan dosa. Ya, berarti dengan dosa identik neraka. Saya mohon maaf ya kepada Bapak, Ibu, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita akan jelang bisa kita dulang dengan puasa yang makbul, yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya akhiri, ya musarrifal qulub, ya sarif qulubana ala tatik, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kepada Ustaz Saleh. Para jemaah sekalian, kita tunggu untuk sesi berikutnya. Namun Ustaz kita mengajar Abdul Salihin juga belum nampak hadir. Jadi kita harus sedikit bersabar menunggu sampai pukul 12.30 untuk acara bedah buku. Jemaah sekalian yang berbahagia, tadi juga disinggung banyak hal yang setiap hari kita dapati di lingkungan kita. Salah satu mungkin sangat erat berkaitannya dengan kita, yaitu salah satu diantaranya masalah tidur saja. Sering kita dengar nasihat dari para da'i kita yang disampaikan berdasarkan hadis Rasulullah dalam kitab-kitab shiddiqin, diantaranya adalah tidurnya orang bodoh dan tidurnya orang pintar saja sudah sangat berbeda. Dulu Rasulullah ceritanya kepada Mubalik mewasiatkan pada putrinya, wahai Aisyah, jangan kamu tidur sebelum kamu menghafal Al-Quran. Yang pertama, bagaimana ya Rasulullah saya bisa menghafal Al-Quran dalam satu malam? Kapan saya sempat tidur, katanya. Bukan begitu Aisyah, yang dimaksud kamu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja pahalanya sudah sama dengan menghafal Al-Quran. Nah sekarang kita buru-buru mau tidur saja, wudu enggak punya. Paling nasihat pada anak, kamu dari mana? Main bola aja ya. Kalau mau tidur, iya, cuci kaki saja udah. Boro-boro wudu, nasihat. Paling pol cuci kaki. Berikutnya, kamu jangan sekali-kali tidur sebelum kamu ibadah umroh, katanya. Bagaimana ya Rasulullah sempat tidur? Kapan tidurnya? Lagi-lagi mau umroh, ya kan? Bukan begitu. Bacalah tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu Akbar, pahalanya seperti ibadah umroh. Ini lagi-lagi anak kita, kamu dari sore suruh ngaji gak mau, belajar gak mau, tidur, mau tidur makan lagi, tadi lupa gak makan, kan makan dulu kalau mau tidur, makan, bukan wudu. Ya pada kita mulai seperti itu. Berikutnya, wahai Aisyah, jangan sekali-kali tidur sebelum kamu minta maaf kepada kaum muslim muslimat, mukmin mukminat. Lagi-lagi ini yang berat melang. Bagaimana sempat mau tidur? Waktu cuma sekitar 12 jam, suruh nemuin orang sekian banyak. Bukan begitu. Minta maaf dengan cara menghadiahkan Fatihah, yaitu astaghfirullahaladzim, liwali walidayya walil muslimina wal muslimat,